Dinas Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya. Baik, masih dari 107.9 FM dan masih ditemani oleh Sona sampai tuntas di jam 11.30 menit nanti. Dan kita masih berbincang-bincang, kayaknya semakin seru nih Pak hari ini ya. Tentunya di sini tadi ada ibaratnya kita kan pengen kalau kita mempunyai rezeki itu usaha. Itu seperti itu ya. Nah, tapi kalau usaha itu kendalanya itu kan kadang kita ada berani dan tidak berani untuk maju gitu ya. Apalagi untuk kadang ada yang saya pengen berinvestasi deh gitu ya. Atau kalau punya rezeki ini saya pengen investasi atau beli tanah, beli apa seperti itu. Nah, tetapi ada rasa ketakutan itu pasti banyak lah, banyak ya seperti itu. Nah, kalau memang misalnya yang boleh saya tahu dan bisa mungkin dijelaskan oleh Pak Hari itu, investasi apa sih yang bisa menghasilkan tetapi juga bukan hanya termasuk kategori gaya hidup? Ya, baik. Sahabat RBS, kalau kita bagi hidup ini kan ada tiga sebenarnya. Masa lalu, hari ini, dan masa depan. Iya. Kalau kita bicara hari ini saja hidup itu enak sebenarnya. Saya dapat duit 10 juta, saya habiskan. Selesai. Hari ini, selesai. Tetapi kan ada persoalan masa lalu. Yang kita mau tidak mau kalau kita punya utang, itu kita harus bayar. Belinya dulu, bayarnya sekarang, itu enggak enaknya. Iya, betul. Tetapi ada juga masa depan. Artinya ketika 10 tahun lagi, mungkin kita sudah tidak produktif. Arti tidak produktif itu, kita sudah mulai sakit-sakitan. Sudah mulai ya, kalau yang laki-laki beruban. Itu kan sudah tanda-tanda sebenarnya. Artinya kamu harus mempersiapkan sisi kesehatanmu dan seterusnya. Artinya ada hidup masa lalu, hari ini, dan masa depan. Berarti kalau kita bicara tentang aset, itu kan ada tiga juga. Ada aset lancar, contohnya tabungan, deposito, dan seterusnya ya. Itu kita harus punya. Karena mau tidak mau kalau ada apa-apa kita bisa menggunakan aset langsung, tersebut. Langsung ya. Ada yang kedua adalah aset guna pakai. Tadi contoh mobil, motor yang kita gunakan dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada istilahnya aset investasi. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Suatu hari anak kita sekolah masuk kuliah. Uangnya dari mana? Dari hasil investasi. Suatu hari kita akan pensiun, ya kan? Walaupun Anda seorang pengusaha atau seorang karyawan, pasti Anda akan mengalami pensiun juga. Pertanyaannya ketika pensiun tersebut uangnya dari mana? Nah, hari ini kita siapin. Nanti suatu hari kita akan nyaman. Karena bedanya orang pensiun ketika dia punya duit sama tidak duit beda. Ada orang pensiun masih bekerja karena ya karena ingin bekerja aja. Duitnya sudah ada. Ada orang bekerja karena sudah pada pensiun masih bekerja, enggak ada pilihan. Kebutuhannya kurang. Iya, tapi seperti yang Pak Hari bilang tadi ya, mengenai investasi gitu ya. Kita kalau ketika masa tua kita artinya apalagi pensiun. Pensiun kan otomatis kita harus tetap hidup kan ya. Dan kita harus tetap menjalani kehidupan ini dengan kita tetap membutuhkan dana gitu ya. Nah, dengan adanya investasi kita bisa ibaratnya dana itu mengalir dari investasi tersebut. Nah, cuma banyak yang memberikan ikut dong investasi ini, investasi ini. Nah, tetapi kan kadang kita ragu gitu loh ya. Karena ragunya, oke lah sekarang kita bayar, kita iniin karena untuk hari tua gitu. Tapi kenyataannya mungkin adalah beberapa yang kejadiannya ketika mereka sudah tua, ketika harus mengambil investasinya tersebut, artinya kok itu sulit, itu bagaimana itu? Dan kita berarti kan harus lebih jeli, investasi apa sih yang betul-betul cocok untuk kita, untuk masa yang akan datang. Baik, sahabat RBS, kalau kita bagi definisi dulu ya ini biar sama penyamaan persepsi dulu. Investasi adalah menyisikan sebagian uang kita untuk masa depan dan bertumbuh. Itu bedanya sama menabung. Kalau menabung itu menyisikan sebagian uang kita untuk masa depan saja. Enggak ada pertumbuhannya, itu menabung. Jadi kalau kita menabung hari ini 10 juta, tahun depan uang kita tetap 10 juta. Enggak berubah ya. Tetapi nilainya itu udah turun karena ada inflasi. Iya, betul. Gitu, makanya udah enggak cukup kayaknya ya. Cukup gitu kan. Makanya kalau investasi itu adalah pertumbuhannya, gitu kan. Nah, ada 4 kategori investasi yang saya bisa sharing pada pagi ini. Pertama disebut dengan intellectual property. Jadi aset-aset intelektual kita, contoh saya secara fisik di sini. Tetapi saya punya buku yang Gramedia jualin buku saya. Betul, betul. Walaupun secara fisik saya di sini, buku saya tetap orang jualin. Ketika terjadi penjualan, saya dapat royalti. Itu satu, itu namanya intellectual property. Itu kedua, termasuk investasi juga ya? Investasi juga, itu adalah aset intelektual kita, otak kita ya. Yang kedua ada namanya digital property. Artinya kalau hari ini ada dunia maya, ada sosial media. Kalau saya sebutkan nama saya, Hari Sol Putra, ya, berarti harusnya sudah ada domainnya. Karena ada juga beberapa, contoh beberapa orang artis gitu kan, nama dia itu sudah dibeli oleh orang lain. Sehingga ketika dia mau menggunakan nama dia, dia tidak boleh. Dia harus beli sama yang sudah membeli itu tersebut. Ya, betul, itu yang kedua. Kita harus punya digital property. Minimal nama kita sendirilah. Kalau Bu Sona ya mungkin sona.com misalkan. Karena kalau tidak, ketika Ibu Sona mau aktualisasi diri, ternyata domain itu sudah dibeli orang lain. Yang ketiga namanya business property. Jadi artinya kepemilikan terhadap bisnis. Kita harus, kemarin kita sudah bicara tentang cash flow kuadran, kita harus punya namanya bisnis. Iya, betul. Entah itu bisnis retail, korporasi dan seterusnya. Nah, ini yang menarik yang terakhir. Real estate property. Mungkin kalau secara biasanya kita punya rumah lagi gitu. Betul, kali. Betul, rumah kedua, tanah gitu, kedua dan seterusnya. Tapi bukan istri kedua ya. Jangan. Cuma mungkin ini kalau kita sudah berbicara real estate artinya kan itu lebih tinggi lagi dari betul. Rumah yang kita punya sekarang ya, mungkin seperti itu betul ya. Sekali. Yang kayaknya kalau rumah itu kalau apa ya, kalau kosong sih memang tidak bermanfaat ya. Betul. Tetapi kalau memang kita bisa untuk diinvestasikan, artinya bisa mungkin seperti dikontrakan, itu seperti itu kan artinya ada uang yang masuk ke kita ya. Nah, untuk itu mungkin untuk investasi mengenai perumahan ini atau real estate. Jadi real estate itu memenuhi artinya Pak, ya tanah, ya bangunan, macam-macam, semua berhubungan bukan dengan land. Bukan hanya rumah itu aja ya, karena ini memang luas sekali. Karena kan sudah ada bangunan juga, ada ruko juga, itu bisa kategori real estate. Real estate ya. Nah, untuk ini kalau memang real estate ini kita mesti seperti apa nih Pak Hari? Ya, kalau kalau kita bicara real estate berarti kan ini memang kita bicara duitnya besar. Betul. Cuma kalau kita bicara hanya orang-orang kaya saja yang bisa investasi, berarti kasihan loh orang yang tidak kaya kan begitu. Iya. Kenapa? Kita harus mulai dulu dari gaya hidup kita juga. Kalau kita tuh terbiasa dengan namanya investasi dari awal pribadi kita, yang kecil dulu naikin setengah lagi dan seterusnya, kita akan bisa. Contoh begini, teman saya seorang sekarang sudah developer dia. Dulunya cuma agen atau marketing dari sebuah real estate property. Dia cuma cuma marketing aja, nggak punya rumah. Dia pikir sederhana, bagaimana ya caranya saya biar dapat rumah, gitu betul. Kan? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan dia mencari yang punya tanah. Kebetulan ada seorang Pak Haji orang Betawi di Depok yang punya berapa hektar tanah. Terus dia cari pengembang yang punya duit. Ditemukanlah. Akhirnya deal antara developer sama yang punya tanah, gitu kan? Lalu akhirnya ini singkat cerita, dia akhirnya dapat satu rumah dari penjualan tersebut. Makanya dia dapat rumah lah dari situ. Sekarang dia sudah menjadi seorang developer besar. Oh gitu. Itu cuma contoh saja. Ya, artinya ya, tidak melulu kita bicara kalau bicara realisasi sepertinya harus ratusan miliar, ratusan juta. Mulai dulu dari ide kita, pikiran-pikiran kita. Jadi kemungkinan untuk bisa nggak sih, kadang suka ada pertanyaan Pak Hari, bisa nggak sih kita punya real estate? Bisa, sangat bisa sekali. Nah kalau kayak gitu gimana Pak Hari untuk ya, itu? Ya kan mulai tadi saya bilang, mulai tadi dari yang saya bilang agen properti ini dia nggak punya apa-apa. Atau mungkin Pak Hari bisa kali ya menginformasikan ke sahabat Bina Suara semua caranya atau bagaimana caranya kita untuk bisa memiliki real estate tersebut. Ya. Atau mungkin bisa juga Pak Hari itu bisa punya rekanan yang bisa memberikan atau menjabarkan ini loh cara mudahnya kita punya real estate itu. Ya, saya ada kebetulan saya undang teman juga, teman yang berkecimpung. Dia ada dua orang sebenarnya. Mereka ini yang pertama pakar pensiun. Karena beliau memang sudah pensiun. Malah pensiun muda, malah pensiun dini. Gitu. Dari sebuah perusahaan besar di Indonesia. Lalu beliau melakukan namanya akselerasi. Sehingga hari ini beliau punya aset yang cukup banyak begitu. Gitu ya. Yang satu lagi memang berkecimpungnya. Kemarin kita bicara kemarin kan dari employee, from employee to wealthloyee. Nah ini kita lihat bagaimana seorang karyawan itu selain dapat gaji bulanan, dia juga dapat penghasilan lain di luar penghasilannya. Oke.